Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nusta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul ukratan min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abin dahra dahirin amma ba'ad. Qala al-musannif al-ustad Muhammad Salahuddin Hashim hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa fid daraini amin ila qawlihi al-kalamu ala al-insya. Ya, balagho al-kalamu ala al-insya. Kemarin kita sudah membahas khobar. Apa itu khobar? Mayasih an yuqal liqailihi innahu shadiq aw kadzib. Yang bisa dikatakan kepada orang yang ucap tuh, ya dia mungkin shadiq benar, mungkin bohong. Habib Ali Al-Hinduan datang, wah bohong ini. Wah benar ini. Berarti itu khobar. Tapi kalau ada yang bilang gini, apakah Habib Ali Hinduan datang? Wah, bohong ini. Enggak ada nyambung. Berarti itu bukan khobar. Nah, selain khobar ini namanya insya. Kok bergema ya ruangannya? Selain khobar ini namanya insya. Nah, insya itu apa? Insya yaitu huwa ma la yasih an yuqal liqa'ili innahu shadiq aw kadzib. Kebalikannya khobar. Bagaimana yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya? Insya itu yang tidak bisa kita katakan kepada yang mengucapkan kalimat itu, innahu shadiq, dia itu benar atau bohong, atau kadzib. Shadiq atau kadzib. Dia benar atau bohong. Tidak bisa kita ucapkan. Fahim? Al-insya imma talabi atau ghair talabi. Insya terbagi menjadi dua. Ada talabi, ada ghair talabi. Ya, talabi itu apa? Fattalabi ma yastadi'i matluban ghaira hasil waqti talab. Kalau talabi itu adalah ma yastadi'i matluban, yang menuntut sesuatu. Talabi itu menuntut sesuatu ghaira hasil, yang belum didapatkan waqti talab, di waktu permintaan. Talabi itu adalah ma yastadi'i matluban ghaira hasil waqta talab, yang menuntut adanya sesuatu, menuntut sesuatu yang belum didapatkan waktu kita meminta. Contoh, nanti disebutkan di bawahnya. Contoh amar, amar itu perintah. Ya, amar itu perintah. Ana nyuruh kalian. Hai Fatimah, coba ambilkan air. Mayas tadi imatuluban meminta sesuatu. Ana mengucapkan kalimat insya yang tolabi. Apa itu insya tolabi? Mayas tadi imatuluban kira hasil waktu tolab. Ana minta air. Ambilin air. Amar perintah. Fi'il amar itu termasuk insya yang tolabi. Ana minta air. Yas tadi imatuluban meminta sesuatu. Sesuatu di sini air yang kira hasil waktu tolab. Waktu ana meminta belum ada. Ana bilang, ambilkan ana air putih. Air putih yang ana pinta itu apakah ada di hadapan ana sekarang? Kan tidak ada. Faham? Itu namanya insya Allah talabi. Jadi yang ana minta itu belum ada sekarang ini. Beda kalau yang ghair talabi, kebalikannya. Faham? Wa ghair talabi ma laisa kadzalik. Sementara ghair talabi itu ma laisa kadzalik, ya kebalikan daripada talabi. Menuntut sesuatu tapi barangnya sudah ada. Itu sana taklim apa? Hah? Tidak ada. Itu banyak rame-rame. Bukan taklim. Takutnya taklim ganggu. Tidak ganggu ya? Tidak. Hah? Tidak. Itu hitam-hitam pakai baju gamis hitam. 2-3 orang. Nanti tidak taklim ya? Itu di pojok. Itu bukan dah. Itu anak barat dulu, bukan. Apa bayangan itu banyak. Itu kan kelihatan nih di sela-sela ini. Bukan? Hah? Oh, meja, bukan santri. Kira santriwati. Wal awal, sementara yang pertama enggak, anak kira itu santri, kan sama-sama hitam. Wal awal, sementara yang pertama itu, apa yang pertama? Yang yastadai matluban ghaira hasil waqtat talab. Yakulu bi khamsati asya, ada lima. Yang pertama al-amru, fi'il amr. Yang kedua nahi. Ketiga istifham. Keempat tamanni. Kelima an-nida. Ini akan kita bahas satu persatu. Jadi fi'il amr, fi'il nahi, istifham, tamanni nida adalah insya yang tolabi. Fahim? Ya. Amal amru. Adapun fi'il amr. Amr. Ini akan kita bahas. Pertama, amr itu apa? Amr adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la. Meminta pekerjaan ala wajhil isti'la dengan cara isti'la. Isti'la itu tinggi. Yang tinggi minta ke bawah. Itu isti'la namanya. Jadi fi'il amr itu meminta terjadinya pekerjaan ala wajhil isti'la dengan cara isti'la. Isti'la itu isti'la ketinggian, tinggi. Yang meminta dari tinggi, dari atas ke bawah. Yang tinggi di atas kalian meminta kepada kalian, itu namanya amr. Jadi sebenarnya kalau kalian ngomong sama kakak kelas kalian atau ngomong sama yang lebih tua daripada kalian, itu bukan fi'il amr. Kenapa? Karena ente di bawah. Misal ente nyuruh anak Habib makan, anak Habib. Fi'il amr enggak tuh? Kan menyuruh kan? Talabul fi'il kan? Meminta terjadinya pekerjaan. Tapi bukan ala wajhil isti'la. Karena yang meminta ente di bawah anak. Umurnya di bawah anak. Ya enggak? Duduknya pun di bawah anak. Tapi kalau anak ngomong sama kalian, kamu keluar dari sini. Misalkan. Itu namanya fi'il amr. Kenapa? Ya, atasan ke bawahan. Nah, itu dia bahasanya. Isti'la, dari atasan ke bawah. Sama yang sebaya pun bukan dikatakan fi'il amr. Ini kalian sebaya. Satu kelas, satu umur, semuanya. Fatimah, anu dong cuciin baju saya, misalnya. Bukan fi'il amr itu. Lo anak pakai fi'il amr, Beb. Bukan fi'il amr. Nanti akan disebutkan setelah ini. Nah, ini fi'il amr. Fi'il amr itu adalah talabul fi'il ala wajhil isti'la. Ya, dari atasan ke bawahannya. Walau arba'u siyaghin. Fi'il amr ini ada empat sirah. Ada empat sirah. Yang pertama sirah fi'il amr. Bentuk amr ini ya, bukan fi'il amr. Bentuk amr ini ada empat. Pertama berupa fi'il amr. Contohnya ya Yahya udzil kitab bi quwwah. Di surah Maryam. Ya. Wahai Yahya, hud, ambillah kitab tersebut biquwah, dengan teguh, dengan kuat. Artinya menyuruh istiqomah berpegang dengan Alkitab. Kita di sini enggak belajar tafsir ya. Nah, ini fi'il amr. Hud itu fi'il amr. Nanti buka lagi kitab sorofnya, apa saja macam-macam fi'il amr dan juga cara-cara membuat fi'il amr. Baik itu sulasi ataupun rubai. Intinya itu macam-macam amr. Yang pertama fi'il amr. Yang kedua ada yang fi'il mudhari al-makrun bilam. Ini termasuk amr juga. Fi'il mudhari tapi dibarengi dengan lam. Lamul amr namanya. Ya, bukan lam jar. Fi'il enggak mungkin kemasukan lamul jar. Contohnya nahu qaulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atan min sa'atihi." Hendaklah orang yang mampu itu, zusa'a, orang yang mampu itu, liunfiq, mendermakan, min sa'ati, sesuai kemampuan. Ya. Hendaklah orang yang mampu itu, berderma sesuai kemampuannya. Nah, ini fi'il amr ini. Ini amr. Amr menggunakan fi'il mudhari. Itu anda lihat di nahunya nanti. Fi'il mudhari kemasukan lamul amr. Mur, misalnya gini. Jadi kalau fi'il amr itu sironya siro hitop lanjuro ente, faham? Itu fi'il amr. Tapi kalau ana minta ke ente suruh orang-orang, fi'il amr itu orang. Rata-rata pakai fi'il mudhari al-makrun bilam ini. Misal, ya Fatimah, kuli anti, kuli berarti khitab. Ente katakan kepada siapa? Aisyah, kuli li Aisyah, litatbahli. Ente suruh Aisyah untuk masakkan ana nasi goreng. Litatbahli arus al-makli misalnya. Lah, ana nyuruh apa namanya Aisyah memasak. Karena Aisyah bukan khitab dengan ana, maka pakai fi'il mudhari al-makrun bil bilam. Karena dia ghaib, siro ghaib. Pakai fi'il mudhari. Tapi kalau di hadapan ana, ya ana harus pakai fi'il amr. Seperti tadi. Ana nyuruh Fatimah, ana nyuruh ini di depan ana. Ya Fatimah. Ya apa? Ya Fatimah, isyrabi hadzal ma. Minum ini. Faham ini? Itu karena khitab. Tapi kalau tidak ada ya Fatimah, kuli li Aisyah, itu katakan pada Aisyah, li tashrab hadzal ma, untuk minum air ini. Faham? Jadi balik-balik. Nah, itu macam amar yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga adalah isim fi'il amar. Jadi dia itu isim, tapi bimakna fi'il amar. Contohnya, hayya ala sholah. Hayya itu isim fi'il amar. Dia isim, tapi bimakna amar. Marilah kita melaksanakan sholat. Nyuruh kita sholat itu. Hayugum. Ya. Biasanya pondok nih. Itu fi'il amr. Dan yang keempat, macam amr yang terakhir, yang keempat yaitu al-masdar an-na'ib an-fi'lil amr. Yaitu masdar yang menggantikan fi'il amr. Dia itu masdar, tapi menggantikan kedudukan fi'il amr. Contohnya, sa'yan fil khair. Sa'yan ayo. Sa'yan itu ayo, berusaha, berlomba-lomba fil khair dalam kebaikan. Baik, nah ini macam-macam amar itu ada 4. Fi'il amar, mudhari' al-makrun bilam, terus apa? Isim fi'il amar, yang keempat adalah al-masdar an-na'ib an fi'il amar. Udah, selain ini enggak ada lagi amar. Ada fi'il madhi dijadikan amar. Bisa? Enggak bisa. Nahi dijadikan amr, bisa? Tidak bisa. Isim fa'il dijadikan amr, tidak bisa. Cukup 4 ini saja. Fahim tunna? Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Gampang kan? Aduh. Berikutnya. Jadi makna asli fi'il amr itu tadi apa? Talabul fi'li ala wajhil is ala. Itu makna asli fi'il amr, meminta terjadinya pekerjaan ala wajhil isti'la. Wa isti'la itu dari atasan ke bawah, ke bawahan. Ustazah minta sama ente. Itu namanya fi'il amr. Berarti kalau kamu sama teman-teman kamu yang sebaya atau kamu sama kakak kelas kamu sama ustaz, itu bukan fi'il amr. Ustaz izinlah, ustaz. Izinkanlah anak ustaz. Kan fi'il amr itu kan? Minta terjadi pekerjaan, izinkan pekerjaan. Tapi bukan ala wajhil isti. Sila ini ngomong sama ustaz. Ustazah di atas kalian. Jelas bukan fi'il amr. Tetapi, waqad takhruju an siyaghil amr, dan terkadang keluar dari siro amr itu an maknaha al asli, dari makna aslinya. Terkadang keluar dari makna aslinya. Apa makna aslinya tadi? Talabul fi'li ala wajhil isti'la ila ma'anin akhar, ke makna-makna yang lain. Paham? Kadang dia keluar dari makna asli ke makna yang lahir, apa makna yang lain. Tufham min siyaqil kalam, yang bisa difahami dari literatur kalam. Siyaq kalam atau siyaq, jalurnya pembicaraan, tergantung jalurnya kalimat tersebut. Waqara inil ahwal, dan tanda-tanda keadaan. Tergantung tanda-tandanya, tergantung siakul kalamnya. Apa? Yang pertama, ad-du'a. Fahim? Ad-du'a. Doa. Contoh. Nahu qawlihi ta'ala, Allah SWT firman, auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, ilhamkanlah kepada saya, auzi'ni ilhamkan kepada saya, an ashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmatmu. Auzi'ni ilhamkan kepadaku, an ashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmatmu. Jadi kalau doa itu dari bawah ke atas. Itu namanya doa. Kalau atas ke bawah namanya amr. Allah nyuruh kalian sholat, ya fi'il amr. Fahim? Aqimis sholata lidzikri. Fahim? Aqimis sholata lidzikri. Allah nyuruh, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, itu namanya fi'il amr, karena Allah atasan. Jauh, ya kan? Fahim? Bukan berarti Allah di atas. Ini salah ini. Kita keluar sedikit. Banyak orang yang mengatakan serahkan kepada yang di atas. Tentunya yang di atas maling mangga. Ngamuk maling mangga jadi bacok. Gitu. Enggak. Dalam akidah Ahlus Sunnah Jamaah, kita punya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala itu ada tanpa arah, tanpa tempat. Enggak. Udah pelajari belum di kelas ya? Hah? Itu. Allah, Tuhan kita itu ada tanpa arah, tanpa tempat, tanpa waktu. Sebenarnya ente cocoknya ngaji sama mana, ngaji akidah. Balagho ini sekedarnya aja. Kenapa? Karena Allah mukhalifatun lil hawadith. Allah itu berbeda dengan makhluk. Hanya makhluk saja yang butuh dengan tempat, butuh dengan arah, butuh dengan waktu. Faham? Ente ini bisa enggak tanpa tempat sekarang? Beb, yuk taklim. Jangan di sini, Beb. Di mana? Pokoknya kita cari tempat taklim yang tidak ada tempatnya. Di mana? Bingung ana. Di mana dong? Pokoknya enggak ada yang tahu, Beb. Tempatnya alam gaib. Ya tetap aja tempat alam gaib. Fahim? Kita enggak bisa terlepas dari tempat. Begitu juga kita tidak bisa terlepas dari arah. Arah ngadep ke mana nih? Kiblat dah. Bukan. Ke mana arah sana? Hah? Orang Pontianak ini enggak tahu utara selatan ya. Taunya hulu hilir aja. Ana ngadap ke selatan. Berarti ente ngadap ke utara. Paham? Kalau ana ngadap ke barat, ya kalian berarti ngadap ke timur. Apa ada orang tanpa arah? Hah? Enggak ada. Lain dong. Enggak bisa lepas. Begitu juga waktu. Sekarang kalian waktu apa ini? Malam. Ya. Malam. Maghrib, bis maghrib. Anak mau izin keluar kapan? Ditulis waktunya. Jangan tulis waktu. Anak tidak terikat dengan waktu. Tidak bisa. Kita tidak bisa lepas dari waktu. Makanya arah, tempat, waktu itu hanya milik makhluk. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluk. Harga mati. Berarti Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arah, tidak butuh waktu. Allah tidak butuh. Karena Allah bukan makhluk. Allah kholik. Loh ada yang mengatakan, loh Allah ada di aras katanya. Ya, Allah ada di aras. Ya kalau Allah ada di aras, ana nanya balik. Berarti nanti kalau Allah sebelum Allah menciptakan aras, Allah ada di mana? Ah, sebelum Allah menciptakan aras, Allah ada di mana? Bingung nih jawaban? Aras itu bukan tempat Allah. Bukan. Aras itu diciptakan Allah untuk menunjukkan kebesaran Allah, bukan berarti Allah di aras. Ada lagi ustaz ceramah gini, yanzilu rabbuna kullalailatin ila sama'id dunya. Setiap malam itu Tuhan kita itu turun ke langit dunia untuk tahajud. Baik, wa yaqul man yastaghfiruni fa'afir lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu. Yang minta ampun padaku akan aku ampuni, yang meminta padaku akan aku kabulkan. Inilah beb hadisnya, Tuhan itu turun dari langit ke dunia ke bumi. Salah. Kalau Tuhan turun ke langit bumi, mana enggak kelihatan. Yang turun di sini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah turun. Kalau turun berarti makhluk dong. Berarti kalau Allah itu turun, berarti lebih besar langit daripada Tuhan. Iya enggak? Kalau lebih besar langit daripada Allah, ya enggak usah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ternyata ada yang lebih besar lagi, itulah langit. Bukti apa? Turun dari langit, berarti lebih besar langit. Kalau Allah bertempat, pasti lebih besar tempat daripada Allah. Ente sekarang di mana nih? Di aula. Besar ente apa di aula? Kalau Allah ada di aras, ya pasti lebih besar aras daripada Allah. Iya enggak? Enggak mungkin lebih besar Allahnya daripada arasnya. Nah, ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Udah banyak yang salah di luar. Faham dong? Kok lari ke sini? Ah, itu doa. Tadi ya. Kembali ke kitab. Jadi, akidah itu perlu ditanami. Nanti perlu harus belajar. Apa namanya? Belajar mendalam. Enggak terlalu dalam sih. Enggak perlu juga. Yang penting kalian paham dasar lah. Sehingga kalian tidak terkecoh. Sekarang banyak ustad-ustad itu ya, yang baru-baru jadi, ya gitulah. Nah, ini namanya doa. Doa itu dari bawahan ke atas, ke atasan. Ya. Berikutnya nomor 2, al-iltimas. Iltimas itu iltimas, kesamaan. Yaitu meminta kepada orang yang sama dengan kamu. Namanya iltimas, bukan amar. Ya. Dia ta'liknya nomor 9 itu. Wa yuqalu lahu as-su'al. Dan terkadang dinamai juga as-su'al. Soal. Apa itu? At-talab, meminta, ala sabirit talattuf, dengan cara halus. Meminta dengan cara halus, ay bidunil isti'la, tanpa adanya isti'la. Itu iltimas. Kakaulika liman yusawika, seperti ucapanmu kepada orang yang sebaya denganmu. A'tinil kitab, berikan kepadaku kitab. Jadi kalau nanti ngomong sama kawan kamu, ini namanya iltimas. Namanya iltimas. Faham gak nih? Mudah kan, cuma gini-gini doang kok. Mana ada susahnya. Nomor 3, at-tamanni. Tamanni itu apa namanya? Berangan-angan. Tamanni. Ya, meminta, berangan-angan. Ala ayyuhal lailut tawilu alajjali bisubhin wamal isbahu minka biamsali. Wahai malam yang panjang. Alla injali. Apa? Ter isbah. Ya. Percepatlah munculnya subuh itu. Percepatkanlah munculnya subuh itu. Omal isbah minka biamsali, dan tidak ada subuh minka darimu biamsali lebih utama. Dan tidak ada lebih utama daripada kamu selain waktu subuh. Maksudnya itu. Udah. Jadi ente minta sama waktu malam cepat-cepat subuh, bisa? Malam cepatlah subuh, risau dah aku. Ya. Lama menang jam 8 nih kan, capek dah nak ngajar nih, misal. Apa bisa kayak gitu? Enggak bisa. Hatta ente berdoa 1000 kali, enggak tetap waktu tetap berjalan. Mau nunggu subuh, ya nunggu 7 jam lagi. Gitu loh. Faham? Ini taman nih, berangan-angan, berandai-andai. Misalnya anda ngomong gini. Wahai istriku, janganlah terlalu cantik. Jelek-jeleklah sedikit. Filamer kan? Ya istri anda udah cantik. Ya, taman nih. Dan anda gak ngarep jelek. Misal contohnya. Faham gak? Nanti juga boleh ngomong itu, wahai suamiku, jelek-jeleklah kamu sekali. Jangan terlalu ganteng. Risau aku nengok kau ganteng itu. Misal. Namanya taman. Ya kau udah ganteng ya gimana? Masa ente cakar deh pakai anu kan? Pakai pemotong gue kan? Sian ner. Itu namanya taman. Nomor 4, tahdid. Tahdid itu mengancam. Contohnya tu, i'malu ma syi'tum. Wis kerjain wis sak karepmu. Ya. Tahu artinya? Kerjakanlah sesukamu dah. Terserah kamu. Ada anak nakal. Siapa? Siapa namanya? Masbuk nih, siapa baju nih? Zulfa. Zulfa nakal. Disuruh mak masuk. Zulfa. Masuk rumah, enggak mau mak. Ya. Masih sedap main nih, main guli gitu deh. Ayahnya bilang, udah main kau sana, tak usah masuk-masuk rumah. Wah, umi saya nyuruh saya main, gak usah masuk rumah. Sampai jam 8 malam dia gak masuk rumah. Akhirnya uminya nyari, bawa obor. Bawa apa? Bawa ini. Rotan, mana anak aku Zulfa tadi tuh? Kamu kok gak masuk rumah? Tadi mak kan nyuruh, gak usah masuk rumah. Main terus, ya saya main. Ya bukan berarti uminya nyuruh, kamu main. Itu namanya tahdid, mengancam. Ya, ada anak mau ngambil mangga. Naik gue ya, tak usah turun-turun. Naik aku. Awas gue turun ya. Bukan berarti itu nyuruh gak usah turun. Itu ngancam biar tidak usah naik. Paham gak? Kan sering di dalam keseharian kita itu. Ini namanya fi'il amr bimakna tahdid. Paham gak? At-ta'jiz melemahkan. Ya, ta'jiz kayak gini. Kayak gini, contoh bahasa Indonesia gini. Ini kelas 1 Alia ya. Anak kelas 1 Alia. Minggu depan kalian semua harus hafal Al-Qur'an 30 juz. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Tapi ta'jiz kan? Lemah kan? Sanggup enggak? Enggak sanggup kan? Karena ngomong itu tuh buat merendahkan kalian. Biar kalian tuh enggak sombong, enggak merasa pintar. Disuruh ngafal satu minggu 30 juz aja enggak mampu. Itu namanya ta'jiz. Bukan berarti anak nyuruh dia ngafalin 30 juz. Habib Ali nyuruh anak hafalin 30 juz dia. Itu namanya ta'jiz. Tergantung siakul kalam lah. Nih, ya la bakrin. Wahai Bakar, ansyiruli kulaiba. Hidupkanlah untukku kulib itu. Yalah Bakrin, wahai Bakar. Aina al-firaru. Dimanakah tempat pelarian itu? Itu ceritanya panjang nomor 10. Lihat sendirilah. Intinya di sini, yang penyair ini nyuruh Bakar untuk menghidupkan kulib. Bisa gak? Si Bakar ini orangnya sombong. Dia mengatakan, saya bisa mengabulkan permintaanmu semuanya. Bilang gini, udah kalau kamu bisa mengabulkan semua permintaanku, saya minta satu aja, hidupkan kulib, saudaraku namanya kulib. Bisa kan? Ada cerita Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini, suatu hari diminta Soekarno untuk datang ke istana. Habib Ali Al-Habsyi Kuitang nggak mau, orangnya waro, nggak mau dia. Tapi karena dipaksa, akhirnya datang ke istana. Harusnya Pak Soekarno yang datang ke Habib Ali Al-Habsyi. Tapi itulah karena tawaduknya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Karena apa namanya? Demi maslahat bangsa. Dan juga dipaksa-paksa, akhirnya beliau datang ke istana. Ternyata masalahnya sederhana. Diundang Pak Soekarno, kenapa? Karena waktu itu ada masalah di negara. Sehingga Pak Soekarno ini minta doa. Minta didoakan sama Habib Ali Al-Habsyi. Biar masalah negara itu cepat terselesai, didoakan sama Habib Ali Al-Habsyi. Udah doa pulang. Gak lama kemudian masalah Pak Soekarno selesai. Wah, ini berkat doanya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Ya. Dipanggil lagi. Awalnya gak mau, dipaksa-paksa. Akhirnya mau. Datang sekarang. Ada apa lagi Pak Soekarno? Terima kasih Habib, berkat doa Habib. Masalah negara ini terselesaikan. Oh enggak, itu berkat Allah SWT. Bukan berkat doa saya. Ya sudah Beb, gini saja. Karena masalah ini sudah terselesaikan. Maka minta apa saja yang kau mau, maka akan saya berikan. Minta apa? Rumah akan saya kasih. Tanah akan saya kasih. Semuanya. Habib Ali Al-Habsyi enggak mau. Enggak, saya enggak mau. Enggak mau kan? Habib Ali Al-Habsyi. Kalau ente kan minta emas. Gini. Minta emas, shopping, duit, apa lagi. Macem-macem lah. Dia mesti belanja tumbuhan. Kalau Habib Ali Al-Habsyi kita enggak. Enggak mau dipaksa enggak mau. Minta aja Habib enggak mau. Ya sudah. Ana minta 3 saja. Apa? 1. kata ente kan, ente bisa memberikan semua apa yang saya mau. Iya, siap kata Pak Soekarno. Udah, saya minta tiga saja. Ini ente yang maksa loh ya, bukan Ana. Satu, Ana minta ente ngomong sama Malaikat Malik agar nama saya dijamin tidak masuk ke pintu neraka. Ngomong kan. Oh, gak bisa saya, Beb, yang itu, Beb. Gak bisa yang itu. Yang lain lah, Beb. Oke, yang kedua. Ana minta ente ngomong sama Malaikat Ridwan agar nama saya dicatat depan pintu surga. Ayo. Katanya semua yang saya minta dikabulin. Wah, gak bisa saya, Beb. Minta yang lain, Beb. Yang lain yang saya mampu. Oke, nomor dua. Minta tiga saja. Apa yang minta tiga? Saya minta kamu ngomong sama Allah, Tuhan saya, Tuhan kamu juga, agar saya diridhoi oleh Allah SWT. Ayo, minta sama Allah. Wah, gak mampu saya, Beb. Bukan makom saya, katanya. Ah, bukan berarti Abi Adil Habsyi minta, bukan. Di sini maksudnya adalah takjis, melemahkan. Bahwasanya manusia itu tetap lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahim tuh? Akhirnya karena tiga ini tidak mampu, ini Abi Adil Habsyi Kuitang pun meminta, ya udah kalau kita ana minta satu saja. Apa itu? Beb, ana minta satu permintaan yang mungkin kamu bisa menyanggupinya. Ana minta setelah ini ana jangan dipanggil ke istana lagi. Lalu setelah itu Abi Adil Habsyi Kuitang pun tidak pernah dipanggil ke istana lagi. Beda itu. Kalau kita kan bangga kan. Wah, wow, diundang Pak Jokowi ceramah. Itu kita. Abi Adil Habsyi Kuitang enggak. Sama ulama dahulu enggak. Abi Adil Habsyi Kuitang ini pernah ceritanya sampai sekarang masih ada saksi hidupnya. Ceramah di Pasuruan cuma ngomong gini. Di Masjid Agung Pasuruan. Hei orang Pasuruan, jangan lupa ya. Jangan lupa sholat. Nanti kalau kita enggak sholat gimana nanti di akhirat. Yang hadir nangis semua. Cuman ngomong gitu semuanya menangis. Zaman sekarang 2 jam ceramah ngakak semua. Ya. 2 jam ceramah ngakak semua. Enggak ada hikmahnya sama sekali. Orang sekarang pengin terhibur aja. Bukan ngambil ilmu, yang penting terhibur. Nah, itu nomor 5. Namanya takjis. Nomor 6. Nomor 6 namanya taswiyah. Isbiru aula tasbiru. Tafsir ya, tahu ya, sama. Isbiru aula tasbiru. Sabarlah kamu atau tidak sabar. Mau sabar enggak sabar tetap sama. Bukan berarti nyuruh sabar, tapi di sini makna tasbiyah. Fahim dong? Ada pertanyaan? Masalah amar selesai. Fi'il amar selesai. Ada berapa? Ada 5. Amar, nahi, istifham, tamani, dan juga di menida. Amar selesai. Sekarang masuk ke pembahasan 2, yaitu nahi. Sebelum bahas nahi, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Paham ya? Wa amman nahyu. Ada pun fi'il nahi itu fahuwa talabul kaf anil fi'li ala wajhil isti'la. Nahi adalah talabul kaf, meminta untuk meninggalkan pekerjaan. Al-kaf meninggalkan anil fi'li pekerjaan ala wajhil isti'la, sama dengan metode isti'la. Dari atasan ngomong ke bawah, Eh, Julfa, jangan buang air sembarangan dong. Namanya Ana nyuruh dia agar tidak buang air sembarangan. Masih bayi, jangan lupa ya. Hey, Fatimah, jangan buang sampah sembarangan. Ana menyuruh Fatimah untuk meninggalkan pekerjaan. Buang sampah itu kan pekerjaan kan? Buang sampah itu pekerjaan. Ana nyuruh dia mati dah. Ana nyuruh Fatimahnya untuk meninggalkan apa? Buang sampah sembarangan. Kayaknya habis baterai. Padices. Nah, itu namanya fi'il nahi. Mana yang nak pakai ini? Jadi tidak ribet. Lupa di cas. Walahu sighatun wahidah. Fi'il nahi itu hanya punya satu sighah saja. Wahya fi'il mudhari ma'ala an-nahya. Yaitu fi'il mudhari bersamaan dengan la ana la nahi. Ya. Beda kalau fi'il amar. Fi'il amar ada empat. Kalau fi'il amar ada empat. Apa tadi? Itu fi'il amar. Kalau amar ada empat. Fi'il amar. Mudhari makrun bilam. Isim fi'il amar. Masdar an-naib an-fi'il amar. Sementara kalau nahi hanya ada satu. Yaitu fi'il mudhari al-makrun bi la an-nahiya. Berbarengan dengan la nah. Nah, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Surah Al-A'raf ayat ke-56. Dan janganlah kalian berbuat rusak fil ardi di muka bumi ba'da islahiha, setelah benernya bumi tersebut. Setelah bumi itu bagus. Jadi Allah melarang kita berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah perbagus bumi tersebut. Ah, udah, fi'il nahi selesai. Cuma satu aja, talabul kaf anil fi'il ala wajhil isti. Nah, selesai. Dia cuma satu sih, sighah. Fi'il mudhari' al-makrun bila nahi. Udah itu aja. Wa qad tahruj sighah an-nahi an ma'na al-asri ila ma'anin akhar. Dan terkadang fi'il nahi itu keluar, sighah nahi itu keluar dari makna aslinya ila ma'anin akhar, ke makna-makna yang lain, tufham minal maqam wasiyak, yang bisa difahami dari kedudukan nahi tersebut, wasiyak, dan juga alur pembicara. Ya, jadi sama dengan amar, fi'il nahi yang tujuan awalnya itu talabul kaf anil fi'il ala wajib isti'la, kadang keluar dari makna asli, tergantung dari literatur kalamnya. Pertama, doa. Nah, kalau dari atasan ke bawahan namanya fi'il nahi, fi'il amr. Kalau sama namanya iltimas. Kalau dari bawah ke atas, kalau amr namanya doa, nahi sama namanya juga doa. Fala tusmit bial a'da, maka jangan sebarkan namaku kepada musuh. Ya. Apa doanya? Allahumma apa misalnya? Fi'il nahi doa. Allahumma la taj'al buyutana min buyutil maqabir. Ya Allah, jangan kau jadikan rumah kami itu daripada rumah-rumah kuburan misalnya. Bukan berarti ente nahi Allah, bukan. La taj'al, bukan. Karena ente bawahan. Tapi itu namanya doa. Dari bawah ke atasan. Namanya doa. Jadi itu namanya doa. Ya, dari bawah ke atasan. Nomor dua namanya iltimas. Iltimas sama dengan amar. Kaqaulika liman yusawika la tabrah min makanik hatta arji'a ilaika. Seperti kalau kita ngomong kepada orang yang sama denganmu, la tabrah, jangan kau tinggalkan tempatmu hatta sampai aku pulang atau datang kepadamu. Nah, nanti ngomong ini satu kelas, la tata kalam, jangan ngobrol. Itu namanya iltimas, atau bisa juga dinamakan soal, as-su'al. Baik, nomor 2. Nomor 3, gampang. Tamanni, sama dengan fi'il amar, sama semua. Tamanni yaitu berangan-angan. Dia berangan-angan menggunakan fi'il nahi. Berangan-angan ini kayak gini loh. Minta sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Itu, paham? Seperti fi'il amr tadi, minta cepat subuh. Apa bisa nanti? Sekejap kemudian aku subuh. Enggak bisa. Ya sabar, nunggulah 7 jam lagi subuh misalkan. Nah, sama seperti tamanni ini. sepertinya la tatru. Nih. Ini ya apa? Anda enggak enak ngertiin ini. Ini adalah syair untuk pengantin baru di malam pertama. Jadi kalau orang pengantin baru malam pertamanya rata-rata menggunakan syair ini. Ya Lailatul, wahai malam panjang. Ya Naumazul, wahai ngantuk hilang. Malam panjanglah, ngantuk hilanglah. Ya Subhagif, wahai subuh berhentilah. La tatlu'i, jangan kau muncul wahai subuh. Jadi dia berharap malamnya panjang. Paham? La tatlu' itu namanya tamani. Masa bisa ente nyuruh subuh jangan muncul? Ya kalau sudah jam 4 datang ya waktunya subuh ya subuh. Paham? Nah, ini kan namanya angan-angan. Pengen, biasanya orang menikah gitu. Dia pikir enak. Makanya hanya ada bulan madu. Ya, enggak ada tahun madu. Artinya apa? Cuma satu bulan doang enaknya. Habis itu yang laki-laki pening pala deh. Ini bini dah minta, "Bang, BH dah cuci dah nih. Bang, ini dapok dah. Bekasnya dah habis dah. Bang, ini baju apa daster dah sobek-sobek dah." Ya, ana pengalaman sendirilah. Biasanya wanita ini setelah nikah badannya agak gemuk. Biasanya. Beneran bukan pengalaman sendiri. Akhirnya kaum pria mengalah. Beli daster, bulan depan beli lagi. Alasannya apa? Enggak muat kata dia. Padahal muat. Enggak muat. Dia kira lah, perempuan doang badannya lebar kan. Laki-laki juga. Nah ini ya, la tatlu. Malam pertama. Apa syair yang ada itu? Malam pertama. Apa? Malam pertama saya malu-malu ya berpan. Malam kedua padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu katanya. Malam keempat aku kau. Begitu. Fahim, nanti animasi kan sendiri. Ya, nomor 4 itu la tatluk taman nih. Seperti anak ngomong gini, wahai rumah, wahai pondok, janganlah kau megah seperti ini. Anak nyuruh, ya pondoknya sudah megah ya gimana? Paham? Bisa. Itu namanya taman. Nomor 4 namanya tahdid, sama mengancam. Kau lika di khadimika, seperti engkau mengucapkan suatu kalimat kepada khadimmu, pembantumu. La tuti amri, jangan kamu taati perintahku. Bukan berarti yang nyuruh pembantunya jangan patuh sama kamu, bukan. Kamu ngancam dia. Misalnya pembantunya nakal atau goib misalnya. Kamu ini, ya sudah, sekarang kamu enggak boleh kerja sama saya. Atau salah anu ya, berarti itu pecat. Ya sudah, kamu sekarang enggak usah dengar omongan saya sudah. Bukan berarti pembantunya enggak dengar omongan majikannya. Ancaman biar pembantunya itu lebih rajin lah lagi. Paham? Mengancam dengan menggunakan fi'il nahi. Paham enggak? Hei, kamu anak nakal. Jangan masuk-masuk rumah ya. Kan jangan masuk-masuk rumah. Namanya mengancam. Bukan berarti ente nyuruh dia itu enggak masuk rumah, tapi mengancam agar dia itu cepat masuk ke rumah. Paham? Ya. Ah, ini macam-macam nahi. Selesai nahi. Sekarang istifham, macam yang ketiga. Macam apa? Itu insya yang tolabi. Macam yang ketiga. Wa ammal istifham, dan adapun istifham, istifham adalah talabul ilmi bisyai'in, meminta informasi atas sesuatu. Meminta ilim informasi bisyai'in dengan sesuatu. Istifham pertanyaan, meminta informasi itu istifham kan? Apakah kamu perempuan? Itu kan istifham, meminta informasi. Apakah kamu laki-laki? Ini benar kejadian di Pondok Al-Bahja itu. ada dua atau tiga kali kejadian laki-laki nyamar jadi perempuan. Benar, waktu itu Ana masih ada di situ. Jadi laki-laki pakai gamis hitam, sebelah kalian pakai cadar, masuk ke kamar. Dan tidak ada yang tahu. Paham? Tidak ada yang tahu. Ketahuannya itu pas di kamar kan, karena kan buka kan cadar kan, ngumpul sama kawan. Kok ini enggak lepas cadar ini? Diajak ngobong enggak ngomong. Pas dia ngomong suaranya laki-laki. Begitu dipaksa buka cadarnya, jenggot kumisan. Ternyata laki-laki nyusup. Dan larinya cepat. Enggak ketahuan. Lari ke kamar mandi kita cari itu enggak ketahuan. Bingung. Dua kali kesan kejadian. Hati-hati, jangan-jangan ada yang laki-laki nyamar tuh. Ini pertanyaan. Nah, ini guyon ya. Tapi betul-betul pernah kejadian di Pondok Cirebon. Sehingga setelah itu pondoknya dipagar, gerbangnya ditutup rapat. Wa adawatuhu. Adapun adawat, adat-adat, huruf-huruf yang digunakan untuk istifham ada banyak. Di antaranya pertama hamzah. Hamzah, hal, ma, man, man anta, kan istifham, istifham enggak? Pertanyaan. Kaifa, kaifa ta'kul hadha ta'am, aina, anna, kam, ai. Hamzah, hal, ma, man, mata, ayana, kaifa, aina, anna, kam, dan juga huruf ai. Ini satu persatu huruf ini akan kita bahas. Ini istifham. Pertama, fal hamzah. Satu, hamzah dulu. Setelah hamzah baru huruf hal. Hamzah ini faedahnya li talabit tasawur aw tasdiq. Untuk meminta adanya tasawur atau tasdiq. Untuk meminta adanya tasawur atau tasdiq. Apa itu tasawur, beb? Tasawur itu adalah huwa idrakul mufrad. Ya, if mufrad itu sesuatu selain terjadinya penisbatan atau tidak. Itu mufrad. Nanti disebutkan contohnya. Mufrad itu lawannya nisbat. Atau nisbat, mudhaf. Ya. Dia mufrad, enggak dinisbatkan, enggak disandarkan, enggak dimudhafkan. Paham enggak? Nanti sebutkan contohnya. Contohnya A'aliyun musafirun am Khalid? Apakah Ali yang musafir atau Khalid yang musafir? Nah, ini Ali pakai hamzah dia. Hamzah itu ada dua faedah. Pertama untuk tasawur, kedua untuk tasdik. Contoh A'aliyun musafir am Khalid ini adalah tasawur. Kenapa tasawur? Karena dia idrakul mufrad. Ali itu mufrad enggak? Hah? Mufrad. Khalid mufrad enggak? Mufrad. Dia kan enggak disandarkan dengan kalimat lain. Beda nanti kalau apa namanya? Tasdik. Kalau tasdik itu nisbah. Asafara Aliun yang ditanya safara Aliun. Safar fi'il, Ali fa'il yang ditanya jumlah. Kalau mufrad ini bukan jumlah. Paham enggak? Ali dan Khalid. Yang ditanya Ali atau Khalid. Apakah Ali yang berpergian atau Khalid yang berpergian? Maka yang ditanya sini apa? Ali kan? Dan juga Khalid. Ali itu jumlah apa mufrad? Mufrad kan? Bukan jumlah dia. Jumlah itu kan ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Paham enggak? Nah, ini namanya tasawur. Idrakul mufrad. Kalau dia apa namanya nisbah, ya nisbah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'li. Ya. Nanti setelah kita bahas yang nisbah ketahuan nanti. Ini contohnya, lihat dulu ya. Tak takit, engkau meyakini anna safar, sesungguhnya safar, terjadinya safar tersebut hasola min ahadi hima, terjadi kepada salah satu daripada kedua orang tersebut. Saya yakin adanya berpergian. Cuman Anda enggak tahu yang berpergian itu Ali apa Khalid. Walakin tatlubu ta'inahu. Akan tapi engkau hanya meminta ta'in. Penentuan, siapa yang berpergian ini? Walidha yujabu bita ta'in. Makanya dijawab dengan ta'in. Fayuqalu Aliun matalan. Maka dikatakan Ali yang berpergian adalah Ali. Ini kalau tasawur adalah idrakul mufrad. A'aliyun mudarrisun fi hadhihi al-lailah am Muhammadun? Apakah yang mengajar malam ini Habib Ali apa Ustaz Muhammad misalnya? Paham? Ente yakin? Berarti ente yakin malam ini ada pelajaran. Cuman ente enggak tahu yang ngajar Habib Ali apa Ustaz Muhammad. Contohnya, paham? Maka dijawab, "Oh, yang ngajar malam ini Habib Ali." Berarti kan mufrad. Cuman Ali doang. Ngajarnya enggak disambung. Paham? Beda sama tasdik. Tasdik itu idraku nisbah. Nisbat. Nisbat itu jumlah. Seperti ada rasal Habib Ali, ada rasal ustazah. Apakah ustazah itu mengajar? Yang ditanya, ustazah itu mengajar apa tidak? Akan panjang deh kan? Ustazah mengajar apa tidak? Itu kan nisbah. Menisbahkan ustazah dengan mengajar. Kalau yang pertama kan tidak, cuma nama saja. Ali atau Ustaz Muhammad. Ya enggak? Ali atau Muhammad mengajar, ente sudah yakin malam ini mengajar. Cuman bingung yang ngajar ana apa Ustaz Muhammad. Kan mufrad. Ali atau Muhammad. Kalau tasdik idraku nisbah. Ada rasad al-ustazah, apakah ustazah itu mengajar? Yang ente tanya, ustazah itu mengajar apa tidak? Bukan ustazahnya. Tapi ustazah itu mengajar apa tidak? Panjang kan? Menisbatkan ustazah dengan mengajar. Ini namanya idrakunis isbah. Namanya tasdik. Contohnya asafara aliyun. Apakah Ali itu berpergian? Tastafhim, engkau memahami an husulis safar wa adamihi. Dari terjadinya safar atau tidaknya. Walidha yujabu bi na'am au la. Maka dijawab dengan na'am atau asafara aliyun? La. Asafari aliyun? Na'am. Tapi itu kalau idrakun nisbah. Kalau idrakun mufrad, asafara aliyun am Khalid? Na'am. Kan tak nyambung. Paham? Asafara aliyun am Khalid? La. Kan tak nyambung. Kalau idrakun mufrad, ya dia jawab Ali atau Khalid. Ada rasal Habib Ali fi hadhihi al-lailah? Amin ustazah. Ya dia jawab Habib Ali misalnya. Mufrad satu. Ada rasal al-ustazah fi hadhihi al-lailah? Apakah ustazah mengajar malam ini? Ini sebah. Menisbatkan dak tadris dengan ustaz. Ini faedah hamzah. Faedah hamzah itu li talabit tasawur atau tasdiq. Paham? Kenapa dinamakan idrakul mufrad itu tasawur? Karena ketika ditanya asafar Ali am Khalid, itu langsung taswir, menggambarkan. Di otak ini apakah Ali apa Khalid yang berjalan. Tapi kalau tasdik, misalnya asafar Aliun, apakah Ali yang berpergian? Ya, nanti harus membenarkan Ali itu berpergian atau tidak. Makanya dinamakan tasdik. Paham enggak ini? Dipanjang ini. Wal mas'ul anhu fi tasawwur ma yalil hamzah. Dan yang ditanyakan gitu ya. Dan yang ditanyakan fi tasawwur, kalau tasawwur tadi apa tasawwur? Idrakul mufrad. Yang ditanyakan itu ma yalil hamzah, yang setelah hamzah. A'aliyun musafirun am Khalid? Yang ditanya itu yang setelah hamzah. A'aliyun musafir am Khalid? Yang ditanya pasti berarti Ali. Wa yakunu lahu mu'adil. Maka harus ada mu'adil. Mu'adil itu kapan disebut? Mu'adil itu disebut yudkar ba'da am. Disebut setelah am. A'aliyun musafir am Khalid? Khalid itu namanya Mu'adil. Yang ditanya bukan Khalid, yang ditanya Ali. Khalid ini pembanding saja. Berarti kayak gini, ente yakin yang berpergian itu Ali 70%, cuman ragu-ragu 30%-nya Khalid. Tapi kalau yang ente yakini itu Khalid, maka Khalid di awal. Ente yakin 80% yang pergi Khalid, maka Akhalidun musafir am Ali. Kenapa Khalid? Karena Ali, karena yakin cuma 20%, Khalid 80%. Kalau Ali yang 80% ya berarti Ali yang harus di depan hamzah. Karena kalau tasawur yang ditanya adalah yang setelah hamzah, bukan yang setelah am. Paham ini? Sebenarnya berarti kayak gini jawabnya. Misalnya, A'aliyun musafirun am Khalid? Ternyata yang berpergian Khalid. janganlah dia jawab Khalid. Aliun musafir dalam Khalid, Khalid adalah Yusafir. Salah. La alima Yusafir. Harusnya gitu. La alima Yusafir. Berarti Khalid. Karena yang ditanya adalah setelah Hamzah Ali, bukan Khalidnya. Itu harus dipahami loh. Sebab banyak yang salah itu. Fatakul fil istifham alil mustad ilaih. Maka engkau katakan dalam istifham daripada mustad ilaih, a anta fa'alta hadza am Yusuf. Kalau mustad ilaih, a anta fa'alta hadza. Kalau musnad sama saja udah. Ini contoh aja. Ini itu atas contoh yang musnad ilaih. Apa musnad ilaih yang awal-awal dulu? Musnad ilaih fa'il, naibul fa'il, mubtada yang ada khobar, anta fa'alta. Anta mubtada, fa'alta khobar. Nah, kalau contoh istifham yang musnad ilaih itu a anta fa'alta hadza am Yusuf. Yang ditanya anta, bukan Yusuf. Yusuf sebagai muadil. Kalau musnad, araghibun anta anil amr am raghibun fi. Apakah engkau benci dengan pekerjaan ini atau engkau suka? Ya. Wa anil maf'ul. Kalau yang ditanya adalah maf'ul, a iya ya taksid am khalidan? Apakah saya yang kau maksud atau Khalid? Iya ya ini maf'ul, maf'ul daripada taksid. Ya, maka yang ditanya adalah iya ya bukan Khalid. Wa anil hal. Yang ditanya ini contoh-contoh saja. Contoh yang hal berarti araqiban jita am masyian. Apakah engkau datang dalam keadaan berkendaraan atau berjalan kaki? Yang ditanya adalah rokib, masih sebagai mu'adil. Wa anil dhorof, contoh dhorof. Ayaumal khamis qadimta am yaumal jum. Apakah hari Kamis engkau datang atau hari Jum'at? Yang ditanya adalah hari Kamis. Hari Jum'at adalah mu'adil. Ini yang apa? Tasawur. Apa tasawur? Idrakul mufrad. Kan mufrad semua itu, bukan jumlah. Wa qad la yudkar mu'adil. Kadang-kadang enggak disebut mu'adilnya. Contoh, a anta fa'alta hadza? Enggak ada amnya. Apakah engkau yang melakukan ini? Atau araqibun anta anil amr? A iya ya taqsid? Araqiban jita? Ayaumal khamis qadimta? Contoh-contoh di atas yang mu'adilnya dihapus. Sama saja. Wal mas'ul anhu fit tasdiq an nisbah. Sementara yang ditanya tadi kan idrakul mufrad. Ada yang tasawur. Kalau tasawur yang ditanya adalah mayalil hamzah, yang setelah hamzah. Tapi kalau tasdik yang ditanya adalah nisbatnya. Penisbatan kalimat asafar aliun, penisbatan Ali kepada safar. Apakah benar Ali itu musafir? Oh tidak, ternyata Ali yakul misalnya. Ali naim misalnya. Aliun musafir lah, aliun naimun. Penisbatan kalimat safaro kepada Ali itu benar apa tidak? Oh tidak, yang benar Ali tidur. Walaikunlah mu'adil. Ya jelas, kalau yang ditanya adalah idrakun nisbah, jelas dia tidak ada mu'adil. Fa'in ja'at am ba'daha, jika ada am setelah kalimat tersebut, kudir tamun koti'ah. Maka engkau takdirkan bahwa kalimat itu terpotong, watakunu bimakna bal, maka menjadi arti bal. Kalau ada am itu berarti bal. Jadi kalau dia idrakun nisbah, dia tidak boleh ada mu'adil. Jika tiba-tiba muncul kalimat am, berarti am di situ bimakna bal. Misalnya asafara aliyun, asafara aliyun am muhammadun. Apakah Ali yang berpergian atau Muhammad? Maka karena di sini asafar alin safar aliyun itu adalah idrakun nisbah, maka am di sini bukan berarti apakah, tetapi bal, tetapi atau bahkan lil idrak. Faham enggak? Jadi kalau kita baca kitab, jika ada kalimat hamzah, nanti lihat setelahnya. Ini idrakun nisbah apa idrakun mufrad? Oh, idrakun nisbah. Loh kok ada am? Berarti am di situ artinya bukan am di makna apa? Atamyiz, tapi am bimakna lil idrob atau bimakna tetapi. Fahim tum? Wallahu a'lam bisawab. Ya, gimana?